Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan hak seorang anak setelah terlahirkan, yakni ditahnik, yang kedua diberikan nama yang bagus. Terkait pemberian nama, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah hafizahullah ta'ala, sah seorang anak diberi nama pada hari pertama. Pada hari pertama langsung diberi nama itu sah. Boleh juga diakhirkan pada hari yang ketujuh, pada saat diakikahi. Bahkan ini ada hadisnya nanti. Kata beliau, dan jika didahulukan ataukah diakhirkan sesaat, beberapa hari sebelum ataukah sesudah akikah, fala haraj, itu pun tidak mengapa, kata Syekh. Beliau mendatangkan sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wulida li al-lailata ghulamun." Pada suatu malam putraku lahir, kata Rasulullah. Fasammaituhu, aku pun beri nama anakku tersebut bismi abi, dengan nama ayahku, yakni kakeknya yang kesekian, Ibrahim. Beliau beri nama dengan nama Ibrahim Abul Muwahidin Tayyib Abul Anbiya, dengan nama Ibrahim. Syahid pada hadis barusan, ya, pada malam itu Rasul menamai putranya dengan Ibrahim. Kemudian hak anak yang ketiga, setelah kita lewati poin yang kedua, yang ketiga adalah al-aqiqah. Dan ini disyariatkan, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, akikah ini bisa dilaksanakan pada hari yang ketujuh berdasarkan hadis yang hendak kita lewati nanti, atau pada hari yang ke-14, atau pada hari yang ke-21. Tayyib. Jadi asalnya atau kasunahnya pada hari yang ke-7, namun kalau tidak mampu karena suatu hal, bisa pada hari yang ke-14 ataukah yang ke-21. Kemudian beliau menukilkan ucapan putra Imam Ahmad. Qala Shalih ibnu Imam Ahmad ibni Hanbal radhiyallahu ta'ala atau rahimahumallahu ta'ala, qala abi fil aqiqah, kata Shalih putra Imam Ahmad, ayahku telah berbicara terkait dengan akikah. Tuzbahu yaumas sabi'. Akikah tersebut disembelih pada hari yang ketujuh. Fa'ilam yaf'al, jika dia tidak melaksanakan pada hari yang ketujuh, maka bisa dia laksanakan pada hari yang ke-14. Jika dia tidak melakukannya pada hari yang ke-14 atau yang ke-7, bisa dia laksanakan pada hari yang ke-21. Tayyib. Ini ucapan Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata Syamdul al-Bukhari, thumma in lam yatamakkan. Kemudian jika dia tidak memungkinkan, sang ayah, orang tua, tidak memungkinkan untuk mengakikahi putranya ataukah putrinya pada hari-hari yang telah disebutkan tadi, maka boleh untuk melaksanakan penyembelihan akikah mata sya'a, kapan saja, wa mata tayassar, dan kapan saja dia dimudahkan. Tayyib. Hari yang ke-7 ternyata belum punya uang. Hari yang ke-14 juga ternyata belum. 21 juga belum. Ya sudah. Kapan dia punya rezeki, ya dia pun menyembelih untuk mengakikahi putranya. Untuk laki-laki, ya 2 kambing, dan untuk perempuan 1 kambing. Kata Syekh, fa kullu gulamin murtahanun aw rahinatun bi'aqiqatih. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Tudbahu anhu yawma sabi'ihi, yang disembelih pada hari yang ke-7. Dan pada hari yang ke-7 pula, wa yusamma, diberi nama, wa yuhlaqu ra'suhu, dan dicukur rambutnya, kama ja'a bidzalikal khabar, sebagaimana datang hadis yang diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan yang lainnya dari sahabat Samurah Ibnu Jundub radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi yang beliau sebutkan tadi adalah makna hadis. Tayyib. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Jundub, afwan, Samurah Ibnu Jundub. Kemudian terkait dengan makna bahwa setiap anak tergadaikan dengan akikahnya, dikatakan oleh Al-Allamah Al-Khattabi rahimahullah ta'ala dalam Ma'alim Sunan jilid yang ke-4 halaman 265. Ikhtalafan nasu fi hadha, manusia ataukah para ulama berbeda pendapat terkait dengan makna hadis tadi. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Dan yang terbaik dari pendapat-pendapat yang ada, adalah pendapat yang Imam Ahmad berada di atasnya. Yani Imam Ahmad mengatakan, hala fi syafa'ah. Makna dari murtahanun bi'aqiqatih, seorang anak tergadaikan dengan akikahnya, maksudnya terkait dengan syafa'at. Maksudnya, jika si anak tidak diakikahi, kemudian meninggal dalam kondisi masih anak-anak, lam yashfa' fi abawai, maka kelak di akhirat anak ini tadi tidak memberikan syafaat, tidak bisa menjadi pensyafaat untuk kedua orang tuannya. Nah, jadi ya al-jaza'u min jinsil amal, seperti itu. Ketika di dunia kedua orang tua tidak menghargai putranya, maka di akhirat pun sang putra tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Ketika sang putra atau sang putri tadi meninggal dalam kondisi masih anak-anak. Baik. Ini pendapat yang paling bagus kata Al-Khattabi. Baik. Yang di atasnya Imam Ahmad. Waqila, dan Al-Khattabi menukilkan pendapat lain, makna dari perkara tadi, yakni pendapat yang kedua maksudnya, annal anqiqah lazimatun.